أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحق قل نار جهنم أشد حقا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يقول تعالى مبينا تبجح المنافقين بتخلفهم وعلى مبالاتهم بذلك. Berkata Imam Al-Mufassir, Imam Sa'di rahimahullah. Masih. Menjelaskan tentang kesombongan orang-orang munafikin. Berbangga diri. Bangganya karena apa? Karena takhalluf, karena tidak ikut perang Tabuk dan perang-perang yang lainnya. Orang-orang munafikin berbangga. Wa ada mubalatihim, dan menganggap biasa saja, tidak memperdulikan perkara jihad. Hal ini menunjukkan adal ala adam al-iman. Yang demikian itu menunjukkan mereka tidak memiliki iman. Lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Waliyadzubillah. Farihal mukhallafun bimak'adihim khilafa rasulillah. Orang-orang munafikin yang tidak ikut perang, berjihad, mereka berbangga diri, senang, bergembira, menunjukkan kebanggaan tersendiri menyelisihi Rasul. Wala qadran za'id ala mujarrad takhalluf. Ini ditambah bonus tambahan bahwasanya mereka selalu menyelisihi Rasul. Inna hadza takhalluf muharramun. Karena penyelisihan ini jelas haram. Atau mereka tidak ikut perang adalah keharaman. Ditambah lagi ziyadatul ridha bifi'lil maksiyah. Merasa bangga ridha dengan melakukan kemaksiatan. Itu pun apa? Tambah dosanya lebih berat. Waliyadzubillah. Watabajjah bih. Berbangga-bangga menyombongkan diri dengan kemaksiatannya. Saya enggak ikut perang. Dengan bangga dan sombongnya dia tampakkan kepada manusia. Nauzubillah. Ditambah lagi bukan sekedar itu, wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang munafikin benci, tidak suka untuk berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Tidak suka berjihad di jalan Allah. Wa hadza bi khilafil mu'minin alladziina takhallafu walau li'adzrin. Hal yang demikian itu berbeda dengan orang-orang yang beriman yang mereka tidak ikut perang walaupun dengan uzur. Yang tanpa uzur saja seperti Ka'ab bin Malik, Murarah, dan Hilal bin Umayyah, tiga orang saja, menyesal. Atau yang tidak ikut perang seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Maktum, yang uzur, ini uzur, ini juga menyesal. Mereka ketika tidak ikut perang sedih, takut, khawatir, merasa memiliki dosa yang besar. Hazanu ala takhallufihim wa ta'assafu ghayat al-asaf. Merasa sedih. Nah, dan merasa khawatir, cemas. Nah, wa yuhibbuna yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan orang-orang yang uzur ini, mereka suka berjihad dengan diri dan harta mereka. Berinfak di jalan Allah. Lima fi qulubihim minal iman. Kenapa? Karena di dalam hati mereka ada keimanan. Wa lima yarjauna min fadlillah wa ihsani wa birrih wa imtinani. Dan karena orang-orang yang beriman mengharapkan pahala dari Allah, keutamaan dari Allah, ihsan dari Allah, kebaikan dari Allah. Wa birrih. Nah, dan kebaikan secara umum, ihsan secara khusus. Wa imtinani, dan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman. Itu yang dimaukan oleh orang-orang yang beriman. Wa qalu ayal munafiqun wala la tanfiru fil haq. Orang-orang munafikin berkata, menggembosi jihad, menggembosi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka mengatakan, la tanfiru fil har, jangan kalian keluar berjihad di musim panas, capek. Jangan, ini musim panas, panas, terik panas. Capek, masyaqah, nam panas. Faqadimu raha qasira mengqadiyah ala rahatil abadiyah at-tamah. Mereka lebih memilih rahat yang pendek, kesenangan yang pendek, istirahat yang pendek, sebentar saja, dibandingkan dengan rahat yang panjang, yang abadi di surga. Sehingga orang-orang munafikin, na'udzubillah, mereka lebih mementingkan rohah yang kasirah, kesenangan yang pendek, yang sebentar, terbatas, dibandingkan dengan rohah yang abadiyah, at-tamah, yang sempurna, yang abadi, tidak terbatas. Wa hadharu min al-har alladhi yaqi minhu adh-dhilal wa yadhhibuhu al-bakr wal-asar ala al-har ash-shadid alladhi la yuqadir qadrah. Wahwa narul hamiyah. Dan orang-orang munafikin, mereka memperingati manusia, jangan ikut perang di musim panas, karena capek, panas, masyaqah, berat. Tidak ada payung, tidak ada naungan. Nah, tidak sejuk. Ila akhir syait. Nah, dibandingkan dengan panasnya api neraka yang tidak dikira-kira, yang tidak bisa dipastikan panas dan panas dan panas, yaitu narun hamiyah, nar, nah api neraka yang menyala-nyala. Kamu mau pilih mana? Panasnya di dunia, nah, sehingga kamu tidak ikut perang, berjihad bersama Rasulullah SAW. Lebih panas mana dibandingkan dengan panasnya api neraka, waliyazubillah. Walihada qala, oleh karena itu Allah menjawab, qul, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Api neraka, api jahannam lebih panas dibandingkan panasnya bumi, panasnya di dunia. Enggak ada apa-apanya. Law kanu yafqahun. Kalaulah seandainya mereka faqih, mengerti, paham tentang mana yang lebih panas di dunia atau di akhirat. Lima atharu ma yubni ala ma yabqa. Mereka lebih mendahulukan dunia yang fana, yang sebentar, yang hancur, yang pendek, dibandingkan dengan yang kekal abadi, surga. Walima farra minal masyaqqal khafifal munqadhiyah. Dan mereka lebih memilih lari dari masyaqqah yang sebentar, dunia sebentar saja, sekejap, dibandingkan dengan masyaqqah syadidah, masyaqqah yang abadi, yang keras, yang abadi, yang selama-lamanya di alam akhirat kelak nanti. Waliyadzubillah. Qala ta'ala falyadhhaku qalilan walyabku katsiran. Silakan tertawa kalian yang banyak, bersenang-senang kalian dengan yang banyak. Falyatamattau fi hadhihi ad-daril munqadhiyah, bernikmat-nikmatlah kalian di alam dunia ini yang fana, yang cepat berlalu. Wa yafrahu biladzatiha, silakan berbangga-bangga dengan kelezatan dunianya. Wayalhau wayalhu bilu'biha. Nah, sehingga mereka pun lalai dengan permainannya. Fayasabku fasayabkun katsiran fi azabin alim. Niscaya nanti orang-orang munafikin dan yang semisalnya akan menangis. Waliyadzubillah, menangis di akhirat kelak nanti. Nah, jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan di dunia dari kekufuran, kemunafikan. Nah, tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau beriman, tidak mau menjalankan perintah Allah, malah membenci Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Fahadha kufrun. Fa'in raja'akallahu ila ta'ifati minhum. Dan kalau seandainya raja'akallah, Allah mengembalikan kamu kepada kelompok mereka. Wahum alladzina takhallu min ghairi udzur. Mereka-mereka adalah orang-orang yang tidak ikut perang tanpa ada udzur. Walam yahzanu ala takhallufihim, dan mereka tidak merasa bersedih, tidak menyesal terhadap nam tidak ikut sertanya mereka di dalam berjihad. Fastadzanu kalil khuruj, orang-orang munafikin meminta izin kepada engkau wahai Muhammad untuk keluar dari hadzal ghazw, bukan pada perang ini saja. Idza ra'au sahulah, ketika perang tersebut ada perkara yang mudah, gampang, tidak panas, ya perangnya mudah lah, enggak terlalu masyaqqah yang berat, suhulah. Fakul, sampaikan, jawab, lahum uqubatan, sebagai akibat sanksi kepada mereka. Lan takhruju ma'i abadan, jangan kamu keluar bersamaku selama-lamanya. Keluar berjihad maksudnya. Walan tuqatilu ma'iyya adwa, jangan kalian ikut berperang bersamaku untuk memerangi musuh selama-lamanya. Karena apa? Memang pada dasarnya mereka tidak mau berperang berjihad, cuma cari yang gampang saja. Niatan mereka tidak mau Nah, fasayughnillahu ankum. Nah, Allah akan mencukupkan kalian. Artinya tidak butuh kalian. Allah lah yang akan mencukupkan kaum muslimin, yang memenangkan kaum muslimin. Kenapa? Karena pada dasarnya kalian memang pengen duduk, tidak ingin berangkat berjihad. Nampak karinah, nampak tanda-tanda. Nah, innakum raditum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin. Kalian ini memang ridho duduk-duduk di awal kali, maka duduklah kalian bersama orang-orang yang tidak ikut perang. Hadza wa hadza kama qala ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dan kami bolak-balikan hati mereka, pandangan mereka, sebagaimana mereka tidak beriman di awal kalinya. Fa innal mutazaqil mutakhallif anil ma'mur bi inda intihazil fursa la yuwaffaq lahu ba'da dhalik. Wa yuhal bainahu wa bainah. Kata Imam Sa'di rahimahullah, orang-orang yang merasa berat, tidak mau ikut perang, tidak mau ikut berjihad, susah mau berinfak juga susah, mau ibadah-ibadah juga merasa berat, selalu ketinggalan, mutakhallif dari apa yang Allah perintahkan. Nah, inda intihazil fursah, yang di situ memang ada kesempatan, memang pada dasarnya merasa berat, mau sholat berat, mau puasa berat, mau zakat berat, apalagi haji, apalagi jihad, apalagi ibadah-ibadah yang lain merasa berat. Nah, sholat subuh berat, ibadah-ibadah yang mulia, yang wajib, yang lainnya merasa berat. Nah, selalu ketinggalan, selalu tidak mau ikut serta di dalam apa yang Allah perintahkan, di dalam syariat Allah. Inda intihazil fursah, ketika di situ memang ada kesempatan, maka orang yang seperti ini, kata Imam Sa'di rahimahullah, la yuwaffaq lahu ba'da dzalik, tidak diberikan taufik setelah itu, akan terhalang antara dirinya dengan amalan-amalan kebaikan. Na'udzubillah. Wa fihi aidan ta'zirun lahum, juga di dalam ayat yang mulia ini sebagai celaan, ta'zir kepada orang-orang munafikin dan yang semisalnya. Wa inna idza taqarrara 'indal muslimin anna ha'ula'i minal mamnu'in min al-khuruj lil jihad bi ma'siyatihim. Sesungguhnya ketika sudah jelas nampak, dipastikan di sisi kaum muslimin bahwasanya orang-orang munafikin dan yang semisalnya adalah termasuk yang tidak boleh ikut berperang, keluar berjihad, karena memang dasarnya cari-cari alasan, awal-awal memang enggak mau berjihad, pengennya duduk-duduk saja. Ketika ada jihad yang mudah, cari yang mudah. Dia mencari-cari yang gampang-gampang. Ya, ketika berjihad di musim panas enggak mau. Ya, dan menggembosi latan firu fil har. Jangan kamu keluar berjihad di musim panas. Masyaallah, capek, berat, ini itu dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini, kata Imam Sa'di rahimahullah. Nah, mat bangun. Diri. Fa inna idza taqarrara 'inda al-muslimin, sudah jelas, gamblang, nampak di sisi kaum muslimin orang-orang yang jenisnya seperti ini. Nah, terhalang kalau cari-cari alasan, memang pengennya duduk-duduk, ya, dan memang pengennya, nah, tidak mau berjihad pada dasarnya, cari-cari alasan. cari-cari yang nam enak-enak saja. Yang masyaqqah enggak mau. Kana dzalika tawbiqan lahum wa awi'aran 'alaihim wa nikala wa nakala yaf'al ahadun ka fi'lihim. Yang demikian itu sebagai celaan, cacian, aib. Nah, terhadap mereka. Nah, dan orang-orang yang semisalnya, orang-orang yang sejenisnya. Na'udzubillah. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.